meriangnya karena merindukan kasih sayang Elsa Sabila Munata. Spesial buat umi-umi semua yang sebelah sana ya. Ayo goyang lagi. Ayo, Haji Aman Toke. Sudah lama Elsa tak jumpa. Binuang. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Duh. Jorong Production, terima kasih kerjasamanya. Makasih banyak ya, Abang. Sekali lagi terima kasih Jorong Production.